hatimu ikut irama, cetakan hatimu dalam kata. Petiklah nada, resapkanlah cinta, surga pun menjadi nyata. Musiknya dah kenal tua muda, pria wanita. Musik punya siapa-siapa saja, miskin dan kaya. Musik bukan hanya kata semata, tercipta dari segala rasa. Tiada noda, tiada bercela, mesra menjelma pesona. Musik tiada kenal tua muda, pria wanita. Musik punya siapa-siapa saja, miskin dan kaya. Nada-nada indah, ku persembahkan bagi insan dunia. Segala rasa, tiada noda, tiada bercela, mesra menjelma pesona. Musik tiada kenal tua muda, pria wanita. Musik punya siapa-siapa saja, miskin dan kaya.